rembulan pun tiba. Kau ada di mana? Kau berada di mana? Ketika malam pun berwarna dan yang lainnya pun berdansa, kau ada di mana? Kau berada di mana? Mungkin diriku bagimu tak ada artinya. Oh tapi ku ingin sebaliknya. Kau di sisiku bila hatiku merindu, tapi kau takkan pernah tiba jua. Hati terpecah dua, air mata terjatuh sudah. Kau ada di mana? Kau berada di mana? Mungkin diriku bagimu tak ada artinya. Oh tapi ku harap kau di sisiku bila hatiku.